Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kangge ngawali pepanggian kula kalian panjenengan saat menika, ingkang paling cocok, ingkang paling pantes, ingkang paling pas namung ucapan syukur. Monggo sareng maos hamdalah kula dherekaken. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awit napa saat menika kula panjenengan ngrumaosi nampi limpahan nikmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mboten saged kita itung awit saking kathahipun. Alhamdulillah. Buktinipun kita diparingi panjang umur, diparingi sehat. Sehat sedaya ta nggih? Diparingi tetep iman, tetep Islam, diparingi kekuatan, diparingi kelonggaran wekdal lan sanes-sanesipun. Saengga dalu menika wonten ing tengah-tengahing kesibukan, kula panjang sedaya dipun kersakaken dening Allah sareng-sareng saged rawuh makempal wonten ing majelis pengaosan sak perlu merengeti Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi manggih wilujeng. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, shalawat lan salam kula aturaken Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak ibu ingkang kula hormati, dalu menika temanipun merengeti Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sejarah diceritakno panjang nggih saged, diceritakno pendek nggih saged, tergantung sapa sing cerita. Saniki anu mawon, mau selawat rin sareng-sareng nggih. Kados teng mriku-mriku kula ajak sareng-sareng mau selawat. Kersane rada ringkes, mangkin jenengan selawatan grup hadroh niki sing ngiringi kula tak sing syairan. Syaire judule Isra Mi'raj. Kersa nggih? Sing selawate banter ikhlas tak dongakno ndang iso haji. Mune gak di ngono gak do muni lho. Kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 1 2 3 4 Shallallahu kabo. Ala taha Gusti jeng Nabi Muhammad pinujutipun timbali sowan ngadep Zat kang Maha Suci. Leres apa Bu? Mriku melu jawab no lampahipun wanci dalu tumugi nginggil langit sapit sapa muni wolu ngono sapitu akhiripun nampi wahyu salat wajib leres tak saniki ngajak sareng para muslimin mumpung durung ketekan sekarat ayo podo nindakno supaya selamat. Apalnya kaset gue ketara apal moga-moga ya Allahumma ya salatullah apa? Ala tohya Rasulillah salatullah. Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah sini pun badhe kula jelasaken perjalanan Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saderenge nindakno Isra Mi'raj niki enten persiapanipun. Monggo mangke kita sedaya mendhet pelajaran wonten ing peristiwa Isra Mi'raj menika kangge panggesangan kula panjenengan rinten dalu. Nggih, nggih. Kula wangsuli saderengipun Kanjeng Nabi tindak niku perlu persiapan. Kok ngangge persiapan, Pak? Nggih. Masalahe badhe tindak tebih. Saking Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa Palestina terus Mi'raj munggah dumugi langit sapitu mereka munggah malih dumugi Sidratil Muntaha kundur malih teng Mekah menempuh perjalanan jauh mestinya perlu persiapan. Lah kula nyandeng nggih ngoten Bapak Ibu, kita niku nggih badhe ngadeg sowan teng ngarsane Gusti Allah. Mung bentene para rawuh nek Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niki begitu panggih kali Allah pikantuk wahyu salat terus kundur malih teng Mekah nek wong tambak sari mboten begitu budal 12. Gak mulih. Mula perlu persiapan. Leres napa mboten? Badhe teng pundi ta, Bu? Sedo, kok ngidul mriku. Badhe sedo. Lha namine sedo niku rak nggih. Diyakini gak diyakini tetep sedaya badhe ngalami ta nggih. Kendikanipun Allah sering nglaturaken bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajale menungsa mongko gak iso diundur, gak iso dijokno. Ayo kanca-kanca siap-siap, nggih. Niki antri lho, Bu. Mbuh nunggu giliran, padha gak ruwe iki. Mungkin jenengan dhisik, monggo napa kula kentun terserah. Lho niku urusane Allah kok. Muga-muga husnul khatimah. Sejatine urip iki gawe tembang. Umpama no wong lelungan. Yen sewu kok swara kula ndelok kok ra desek to iki. Sing ngantuk turu aku. Neng donya mung mampir ngombe. Neng donya mung mampir ngombe iki maksude neng donya iki gak suwe. Aja terus nggo pelecehan. Mendem ae ora ngono. Mampir ngombe. Mampir niku sekedhak ngombe ya mung mak srukut. Sama nanti ngombe 3 jam. Mlembung ngombe ngeten lho mampir sane ora diluk banget. Seh panas aku sih. Sering ke contoh ben genah ngono lho ndak. Terusnya alam akhirat. Ayo padha ngibadah. Ngaten nggih Pak nggih. Sing becik tumindakipun yektian to kasuwarga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, niki persiapan. Siap Bu? Persiapane napa Kanjeng Nabi rikala badhe Isra Mi'raj? Kanjeng Nabi dibedah. Nate mireng ta cerita iki? Dibedah, dioperasi. Doktere malaikat Jibril. Dadi nek zaman sakniki ana dokter ahli bedah rasah gumun, Kanjeng Nabi nate ngalami. Betul? Nek ana wong iso teko bulan macam-macam rasah gumun, Kanjeng Nabi teko dhuwur langit sabitu mriko. Betul? Kok dibedah, dioperasi, dinapakno Pak? Napa Kanjeng Nabi sakit? Mboten. Kanjeng Nabi sehat. Kok dioperasi? Diresiki atine. Dibersihkan hatinya. Loh. Napa manahipun Kanjeng Nabi kotor? Mboten. Hati Nabi sudah bersih. Kenapa harus dibersihkan? Biar lebih bersih. Pareng to nggih? Sing resik niku diresik melihat pareng to? Ben luweh resik. Kenapa begitu? Mergo Kanjeng Nabi badhe sowan pengarsanipun Allah ngadep Zat ingkang Maha Suci. Niki Bapak Ibu, monggo kita pendet pelajaranipun kangge kita sedaya persiapan sadereng ngidul mriku. Enak ini. Atine diresiki. Kita bersihkan hati kita. Bapak Ibu, ayo penyakit-penyakit hati dihilangi dhisik sadurunge ngidul mrono. Enak iki, materine enak kok kaya endah ana kuburan nang kono ya. Panthi aku pinter aja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara masalah penyakit. Penyakit niku wonten kalih werni, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Bedane napa, Pak? Bedane penyakit jasmani kalih rohani niku napa? Nek penyakit jasmani Bu, sing ngrasakno iku sing nglakoni. Wong liya gak roh, ku penyakit jasmani. Contoh sirah ngelu, weteng lara, jantung. Bangsa ngaten iki ta nggih? Liver, tumor, macam-macam niku penyakit jasmani. Wong liya gak ngrasakno, sing ngrasakno sing nglakoni. Dokter iku lho gak roh rasane piye gak roh. Dokter kok malah takok pripun raose lho malah ngono ku. Niku penyakit jasmani. Tapi nek penyakit rohani sebaliknya. Sing nglakoni iku kadang-kadang malah gak roh, sing roh wong liya. Lo kadang ngantuk tuh yang ngomong sombongi lo, sing muni wong liya, gitu? Angkuwe, medite, drengkine, kok aku so? Cetak sing muni tak aku lo, kemayune, mau? Gahau, sakit nanti gitu bapak ibu ke? Kalau bang Sudi, dek penyakit jasmani, iku sing roh, sing rasa, no sing lakoni, wong liya gak roh, tapi dek penyakit rohani justru yang tahu orang lain. Nomor kali, perbandingan bapak ibu. Penyakit jasmani niku nek dibandingne kalih penyakit rohani niku luwih berbahaya penyakit rohani. Mergo napa? Penyakit jasmani boten saged njalari tiyang mlebet neraka. Yang bisa menyebabkan orang masuk neraka adalah gara-gara penyakit hati, penyakit rohani. Keliru boten deh kula matur. Laras iki. Mungkin mergo sombonge, mergo drengkine, mergo riake, mergo ujupe, mergo hasute. Lha ngoten niku iso njalari mlebune neraka. Mulane para rawuh persiapan sakderenge kita ngidul mriku. Enak iki anjen. Maksudnya sakderenge sedo kita nggih. Penyakit hati kita hilangan. Niki mendhet pelajaran saking peristiwa perjalanan Isra. Kanjeng Nabi sing atine wis resik ejek bersih ya, Pak. Apa meneh awake dhewe sing atine kotor-kotor ngene, betul? Lah penyakit hati napa mawon, Pak? Kene tak jelasno kabeh ya ngentekno wektu. Riyak. Riyak niku pamer niku lho, Bu. Ali-aliannya ada kukur-kukur. Wong ngomong jane biasa ya iso dadak mangkul. Nika lho ingkang ngamune kan. Jebule jame anyar. Kula nate ngertos pengunjung pengajian yang niki kusuk sangat Bu. Kula ceramah niku mbek. Kula setari nek wiridan jebule gara-gara ketune niku anyar. Neng boten tiang mriki boten. Tiang tebih ngisor langit mriku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ajariya, nggih. Termasuk ujub. Ujub niku anu Pak, penyakit napa nggih? Merasa dirinya yang paling hebat. Urusan gede pokoknya gede dhewe aku. Urusan rupa ganteng dhewe aku, ayu dhewe aku. Urusan ilmu pinter dhewe aku. Pokoknya aku yang paling hebat niku ujub. Na'udzubillah nih. Mulane ayo latihan ngilangi pengakuan. Paham ngilangi pengakuan, Bu? aku ne dihilangi. Niki kadang-kadang muncul lho. Bangun masjid, rampung, iku lho gak ana aku, gak mari rek. Gayamu iki lho. Nyatane yo ora jenengan dhewe. Wong sing garap mendino malah tukang batu ya Bu ya. Ayo latihan, aku ne diilang. Masjidnya jadi, alhamdulillah. Selamat. Pengajian ini tidak usah ono, iku pengajian gak ono aku, gak jadi ojo ndak ojo. Piye pengajian Tambak Sari sukses aman, alhamdulillah. Ngaten nggih, Bu? Ojo dong gedekno aku. Gak ilok. Lho wong niku duwe napa iso napa? Kanjeng Nabi dawuh al insanu mahalul khata'i wan nisyan. Tiang niku kanggonan salah, kanggonan lali. Manusia adalah tempat salah dan lupa, betul? Iki nek diangen-angen jero tenggene ati mriko Bu. Awake dhewe kabeh iku jan gak duwe apa-apa tenan, duwene mung salah karo lali. Punya kita hanya itu, salah dan lupa. Gusti Allah nate salah mboten. Gusti Allah nate lali mboten. Sing duwe salah, sing duwe lali niku menungso. Menus-menus kakean. Kedung nggih. Umpama ana wong kok pinter, dheke duwe ngilmu, ngilmu iku titipan, mboten dheke wong niku. Bener mboten? Harus diakui begitu, tempelan, sebab ilmu itu sifate Allah ditempelke menungso, ngoten lho Pak. Sing menungso ki asline bodho ketempelan sifate Allah, ilmu akhire ketok pinter. Mula wong pinter ki gak pinter tenan ku hakikate, ketok pinter ngoten mawon. Pinter ki nek melek kok turu ngono goblok kok. Halo. Gene apa mboten? Ilmu ku sifate Allah, Pak. Ditempelke menungso, sing menungso ki jane bodho, gak ngerti apa-apa, dititipi ilmu ketok pinter, mulo gak pinter tenan. Betul? Kula iso ngomong nek mergo aku melek, Pak. Kula niki ngantuk no mbok tekoke gak jawab blas aku. Leres mboten? Nah. Umpama ana wong kok sugih, sugih bondo lho. Maha kaya itu sifat Allah ditempelke menungso, sing menungso jane gak duwe apa-apa, menungso iku lahir wuda, matek ya wuda, bener mboten? Mergo ndek duwe bondo-bondo lha iku ketempelan mawon. Ketok sugih, nek sugih tenan nggih mboten. Mung ketok sugih ya mau nek melek, turu ngono duwite ning bank ya ora kelingan. Utange ya lali ya Bu. Wong sandik iki bojone ngompol ora roh. Sadaro ngono lho ndak. Paham niki nggih? Termasuk jabatan. Maha kuasa itu sifat Allah. Ditempelke menungso sing gak kuasa apa-apa, mergo duwe jabatan akhire ketok kuasa. Mung ketok ketok nek kuasa tenan ya ora. Ketok kuasa ya mung nek duwe jabatan lo pensiun ya ora enak entele. Turu yang lumpruk kaya gombal lamah kok. Nek dadi pejabat kok ulah ra elok-elok men. Korupsi kok ya pol-pol. Wong loh. Urip ning donya sak wetara. Ngati-ati lan waspada. Bondo dunya bisa sirna pangkadrajat bisa untat mergo iku mung titipan. Oh lali utang ya mangerten ana. Sejati ini kabeh manungso kang uripone ngalam dunia iku mung jejer titah sak wantah. Duwene mung lali karo salah, mula jodoh kakean polah. Ayo dong ibadah sing istiqomah, manut tuntunan ahlus sunnah wal jamaah. Besok moga-moga iso husnul khatimah. Allahumma manungsa iku titah sing apes lan inoran duwe daya apa-apa kejaba kabeh mau mung saka ngersane Allah Kang Maha Kuwasa. Mlawuri ponang alam dunya jodho kegeden rumangsa aja rumangsa bisa ning bisa wong rumangsani. Sira urip ana sing uripno, sira pinter ana sing minterno, betul? Sira sugih ana sing nyugihno, awakmu gedhe ana sing gedhekno, wong iso ngene ana sing ngenekno. Mula jodho adika ngadigo ngadiguna aja dak sia karo padha-padha mergo iku larangane agama. Wong tambak sari iki rungokno. Kan padha ana iku. Ngrumangsanono nek kabeh manungsa iki mbiyen asale padha digawe saka barang kang ina. Nek cara agama diarani toyo mani. Banyu sing ora bejaji disawang jijiki didol gak payu setali. Ya mung untunge kok wong putri gelem dititipi. Nek ora dititipi ya mesti golek. Mula ayo santri sregep oleh padha ngaji mumpung isih akeh kiai uripe ben iso mukti oleh ridane Ilahi. Allahumma nek sira pengin mulya manuta tuntunane agama, perintah lakonana, larangan singkirana nganti tumeka uncate nyawa. Insyaallah ning donya diparingi mulya, besok akhirat oleh swarga. Allahumma langkung sekita monggo selawatan kali kula mergo kula pun ketelasan ukara. Aku nunggarin rungokno lah, aku yang gatuk no angel lho kan. Bu, sadar ke, nopo-nopo sing kita gadai namung titipan, tempelan mawon. Ngertes tempelan, kayak pakaian gitu bu. Yun jauh, pakaian aku ditempel gitu. Lunjene kan kita ganteng mergo ditempeli pak. Ibu-ibu kita ayu mergo ditempeli pakaian, lu iku dilepas kabeh medeni kok. Halo. Aja aja ujug nggih. Aja dupeh kuwasa banjur neka-neka. Iku jawab. Aja dupeh kuwasa banjur neka-neka. Nang dunya mung sawetara besok bakal seda. Kok bongkok iso? Kene kok kasar men to. Sedo apa lunga mosok bongko. Ning donya mung sawetara besok bakal sedo. Allah Allah sami. Ibu. Sami. Aja dupe suke banjur dosa muke. Sing banter buwange ben krungu ngono. Aja dupe suke banjur dosa muke. Bondo iki mung nyileh besok bakale. Terus ta nggih? Aja dupe pinter banjur dosa. Keminter wong pinter yen ora bener besok bakal keblinger. Napa? Keblinger. Wong pinter yen ora bener besok bakal keblinger. Allah Allah salika. Muhammad. Ini penyakit hati kok, nggih ta? Tak niki sing jawab ibu-ibu, bapak Mandarin tak nggih? Gentosan. Sing banter ya, Bu. Aja supek gagah jur kakean. Tingkah kok kasar melu. Mosok bapake polah. Nggih, wong mriki biasa polah nggih. Astagfirullah. Polah napa tingkah? Kok polah tingkah? Beleni aja dupek gagah jur kakean. Lah malah gak muni iki piye? Wong gagah kok gak ngibadah uripe bakal susah bubrah contone kathah nek ndu bilah min. Oh, ibu mendel balas, Pak. Aja dupek ayu banjur dok. Astagfirullah. Oh melarang nganggo lagu. Iki saking pegele kok mayu, iki ora penak. Seni iku sentuhan rohani. Iki menawa bojone pancen manyek tenan ya. Lah muni nganti ngene kok mayu ngono. Nganggo lagu, Pak. Berani? Aja dupeh ayu banjur do. Lah ngono, bojomu sing ndi ta Pak jane? Elinga tuamu bu nek wis peyat ya wis ora. Ayo. Sing ngomong bojomu kok main sepi aku lho. Iki lho sing ngomong kono. Wong ayu kok gak mituhu besok e bakal diblenggu. Saliga. Muhammad. Nomor kalih Bapak Ibu Kanjeng Nabi persiapane napa ngresiki ati. Lakne monggo persiapan kita saderenge sowan pengarsane Allah penyakit hati diilangi. Gak tak jelas kok kabeh mengke dipadosi piyambak. Terus sing nomor 3 Bapak Ibu bareng pun diresiki Kanjeng Nabi terus diparingi bekal. Kali cara seragen sangu. Nek nganggo sangu barang lunga adoh, Pak. Lunga adoh kok ora nganggo sangu ku piye? Wong nganti teko dhuwur langit tok kene apa nggih? Wong kula wau keng griya dugi mriki nggih disangoni kali bojo kula. Padahal kula niku mak bidal mriki rencanane mantuk melih. Lah mungkin nek njenengan pun kadung ngidul mriku. Gak bakal mulih meneh gitu. Sangune kudu sing akeh, betul? Napa bekale Kanjeng Nabi 3? 1 iman, 2 ilmu, 3 hikmah. Napa, Bu? Iman, ilmu, hikmah niku bekale Kanjeng Nabi rikala Isra Mi'raj. Nek sangune wong tambak sari, ya 3 tapi gak padha. Iman, ilmu, amal. Napa? Iman, ilmu, amal. Bapak Ibu pengumuman, jenengan nek rung duwe sangu telu niki, aja budal dhisik, tenang. Tenang iki nek gak bolo dhewe gak tak omong Ibu. Nek rung duwe sangu iman, ilmu, amal aja budal. Ngeri ya. Betul? Tapi ana lho, wong delik nang ngono ku ngene. Salat urung, ngaji blas, dina-dina kae dosa, lha kok mati? Dek wani lho. Ora nggawa sangu kok mangkat, astagfirullah. Saben nampi bahasa kula Bapak Ibu. Iki lang siji gak dadi. Imane kuat. Ngilmu neyake tapi gak diamal no. Gak jadi ngamal neyake ngilmu neyake gak didasari iman ketolak. Betul? Iman kuat. Iya mau? Kurang apa berarti? Iman kuat, ngamal akeh, tapi gak ono ngilmune. Ya gak dadi. Sing bener, Bapak Ibu urip niki ayu sregep golek ngil. Golek ngil. Oleh ngilmu sepiro diamal no ngamale dasare iman dateng Gusti Allah. Nek pun siap sanguniku semoga Bapak Ibu kakuran tindak ngidul mriku. Insya Allah aman. Allahumma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dugi pundi wau, dugi bekal nggih. Apa? Iman, ilmu, amal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngunek kesuwen malah ra rampung, Kanjeng Nabi terus budal. Nitih buruk. Buruk ngertas buruk. Engko dikira mlebu buruk. Buruk kok mlebu buruk. Malah ini nyertuk buruk ibu june Pak Rok. Orang ini itu titihannya kan di Nabi Rikala Isra Mi'raj. Buruk saking tembung barkun kilat saking cepet ini ku nganti koyok kilat ibaratnya sing dereke malaikat Jibril. Lalu kan di Nabi Mi'raj. Semua selak pengi ibu Mi'raj. Nah, mau badai kalau jelasakan di tengah-tengah perjalanan Mi'raj kan di Nabi ini kita mirsani kahanan sing aneh-aneh lagi. Nah, niku kedatusan sing macem-macem minangka dadi perlambange umate. Niki mboten kula jelasi sedaya, mungkin mboten rampung di samping kula ya ra apal, wektune ora ya ra tandha. Mungga. Kanjeng Nabi pirsa kahanan sing ngeri. Ngeri niku apa jarene? Ya ngeri, gegerisi. Lajeng dangu malaikat Jibril. Jibril, salam Kanjeng Nabi. Kae sapa, Bril? Kang pundi? Ana wong kok ngepuki sirah. Awak digepuki dhewe, Bril. Aku kok gak mentolo. Sirah dipecah utuh meneh. Dipecah utuh meneh. Iku sapa, Bril? Wong kok kaya ngono. Aku gak mentolo, Bril. Oh, niku namung perlambang Kanjeng Nabi, perlambange sapa? Niku gambaran umat panjenengan. Gambarane sapa? Wong sing ning donya ngaku agamane Islam, tapi gak gelem ibadah. Binding teng akhirat niku awake digebuki dhewe mergo gelo, aku mbiyen piye? Agamaku jane ya Islam, omahku ya cedhek masjid, ning aku kok gak iso. Jane aku yo kesering ngrungokne pengaji. Ya, ning aku kok gak percaya. Ya, kok malah pinter sampean. Nasib, nasib. Ngono ya, Bril. Nggih. Umatku ana ku. Wonten wong ngendi, Bril? Tambak Sari. Na'udzubillah ni. Munggah menek. Lula kae sapa, Bril? Ingkang pundi? Aku kok gak tegel, Bril, nyawang. Ingkang pundi? Kalau delok ana wong mikul wis sambat kabutan kok malah ditindai beban terus, ora kuat kok malah ditambahi terus, iku sapa, Bril? Jibril, aku gak mentolo, Bril. Oh, niku namung perlambang Kanjeng Nabi, perlambange sapa? Iku gambarane umat panjenengan. Gambarane wong sing kepiye? Tiang sing teng dunia niku senengane maksiat, orang dang gelem tobat, jane yo ngerti, tapi jarak nekat. Dino iki ngrasani sesuk nyacat, somben mendem, somben gendaan terus. Kan tobat angele gak karuan. Jadi tambah dino iki gak tambah becike, tambah dino tambah dosane. Mulane mikul dosa tambah abot. Ngono ya, Bril. Nggih. Umat kuono enten wong ngendi, Bril? Aturan jawab lho ya. Ya Allah. Na'udzubillah min. Ya Allah. Kata lah kae sapa, Bril? Ingkang kudi ana wong wadon kok rambuté digantung kentel-kentel wong. Oh niku gambare umat panjenengan. Sapa bil? Ning donyane ndek seneng umbar aurat. Ngalor ngidul populer kupune diler. Malah kadang-kadang teng latar ning kadang-kadang nyapu malah kok tangan toh. Jika tengah akhirnya disiksa ngoten niku, ngono ya bil. Nggih. Wong aurati wong wedok niku mingini wong lanang. Wong lanang ki nek roh ngono ki mana tahan. Mulane nimbulne perkosaan perzinahan gara-gara aurate wadon dibuka. Nganti mati gak gelem tobat. Bening tengah akhirnya disiksa ngoten niku. Ngono ya bil. Nggih. Umatku ana kathah. Wong endi bil? Aku ora ngomong lho ya. Enten wong mriki enten nggih. Wonge teko. Sing ditulung bisa teng lah to Mas. Ora nu iki kerudungan kabeh ngapusi kowe. Gahe aku ngapusi kowe. Bu, Ibu. Aurate ditutup nggih, Bu. Tak bocori sithik rahasiane wong lanang iki ya. Wong lanang ku kelemahane tenggen mripat. Nek wong putri kelemahane tenggen kuping. Pak, halo. Wong putri niku kelemahane tenggen kuping, nek wong kakung tenggen mripat. Wong putri iki gak seneng omongan kasar nang megah, bener Bu? Omongan jorok biji. Wong wedok senengane omongan enak. Mulane jeneng kudu pinter. Rumah tangga ben tentrem piye? Wong putri ku pomo tuku kudung anyar. Niku ndang cepet dilem. Rasa nganti tekok. Piye Mas Api? Enggak usah ngono lah, gak apa. Masyaallah, kudunge anyar cantiknya. Ngono langsung mlakune beda kok. Entek-entek-entek unjukane tah napa kopi ta, Mas? Yo, kandet. Soale kupinge krungu swara enak, betul? Jajal nek nyelegi. Kudung kok anyar wis lunas loro ngono. Wah. Tambah munyo bener-bener. Wong putri ngono krungu swara duwer mesti kaget. Astagfirullah, sapa ta ya? Pegel. Wong lanang mboten, kuping niku kuat banget. Duwer goleki apa kae? Ngono. Kuwi wong kakung. Betul, betul. Nek wong lanang iki kelemahane mripat. Angroh wong ayu entek. Goglah. Apa meneh bangsa aurat ki mau. Walah, kuwi kadang-kadang sawah kadol. Betul? Mulane aurate ditu. Kok meneng bareng? Jibril. Dalam Kanjeng Nabi, lakae sapa Bril? Ingkang pundi? Ana wong kok kepenak banget ya Bril. Pundi to? Iko deloken ana wong panen pari, Bril. Pari diunduhi kok mburi panen meneh. Uang kok panen terus kaya ngelundah bunga ya Bril. Oh, niku namung perlambang kan sing tadi. Perlambang sapa? Niku gambaran umat panjenengan sing teng donyane niku dadi wong loman. Seneng sedekah, infak, jariah, nulung, dana, nyokong, bantu, bondo niku ketingale. Kalon, tapi hakikatnya tambah. Mulane wong sedekah niku mboten tambah larat, malah tambah sugih. Kene dilongi, mriki tukul meleh. Ngono ya, Bril. Nggih. Umatku ana. Oh, kakak. Wong endi, Bril? Sragen. Oh, kabeh tambah sari sragen gak mbok umani belas iki lho. Ya Allah, ya ya, mong tambak sari, ngono kok nesu. Muga-muga nggih Pak nggih, sing ikhlas nggih dari ae wau nggih. Rasa kuatir, insya Allah niku winjing teng akhirat badhe nyelamet niku lan jenengan. Neng dunya gak tambah larat sampean. Kula sering ngasih contoh to, rezeki ra kaya midang niki to Bu. Iki nek cara lahir kula umbi niku kan banyune kelong. Hakikat tambah masalah konek bar diumbi di joki akeh kelongi akeh tambahi kerep leh ngelongi kerep leh ngejoki nenek gak dilongi saya ngejoki sot Betul? Mula wong medit-medit iki gak tambah sugih. Malah tambah akeh mungsuhe. Nauzubillah min. Lane monggo saya ucapan salut malah wau enten santunan yatim piatu hebat. Diterusne nggih Pak nggih. Sakno yatim piatu niku wis ranti wong tuwa. Nggih ditulung sak mampune. Tenggene Al-Qur'an nek enten to dawuhe ara'aital ladzi yukadzibu bittin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu siapa? Nggih niku wong-wong sing ora gelem nulung karo bocah yatim, ora gelem aweh mangan karo wong fakir miskin. Dhe'e tegelan mentolonan karo wong sing ora duwe, termasuk di dalamnya adalah yatim piatu. Makne monggo mangke program santunan ngeten iki diterusno, sing dereng saged nyantuni tak dongakno njing ben taun ngajeng saged nyantuni Allahumma. Bapak Ibu akhiripun Kanjeng Nabi ngajeng pengarsane Gusti Allah. Ngeten nggih? Nanti wahyu salat wajib 5 waktu. Terus kundur dumugi Mekah. Lah kesimpulanipun monggo kita sedaya umat Islam saderenge disolati ayo nindakno salat. Sadurunge ngidul mriku. Monggo salate dititakno sing tertib. Apa meneh zamane ngeten iki Bu wong ki sibuk banget. Kene gak di temen-temen ke kadang-kadang salate iso ilang, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sak temene salat iku diwajibne kanggone wong mukmin. Wis ditung-tung waktune. Mula jodho alasan repot. Nggih Pak nggih. Allah niku bijaksana. Limang wektu niku sing ganggu jenengan salat napa Pak? Ya subuh niku jam pinten? Mriki subuh jam 8 apa jam berapa? Jam 4:30 isuk to nggih. Jenengan repot napa ya kalau diganggu niku? Lha niku sing teng kantor ya kantore rung buka, nggih to. Sing penjahit ya rung roh bolongane dom. Sing nang sawah ya rung roh galengan. Repot-repot napa? Manten nanyar to wis wayahe. Adus. Pi wong ngeyel repot. Luhur niku wektu longgar jam 12 awan lho jenenge rolasan lho kebijaksanaan wong nyambut gawe kon istirahat to nggih. Monggo lah diselakno. Asar ya wektu longgar, maghrib napa meneh. Maghrib niku wayahe ana kewan sing jenenge sambar mata. Sambar mata iki nyambri matane wong gak salat maghrib. Nyambri matane wong sing gak salat maghrib. Ora percaya jajar wayah maghrib kok sepeda motoran ra nganggo helm iso entek niku mengke mripat. Nggih, kewan iki metune yah ngono kuwi tok. Mari maghrib ilang meneh. Nggih niku. Isak ya napa jam 7 bengi 7:30 repot napa ya ngono. Manten nanyar mosok gara PR ya ngono. Jenenge wong ngeyel. Subuh kesiangan, luhur. Luhur apa? Kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isak ketiduran ngeyel. Aja repot ibu nggih. Diselakno repote dadi wong tani. Sing tani ana salate kadang. Wong kene jujur anten. Apa maneh kok wayahe tandur salate di. Anten wong kene jujur nggih. Sae niku. Repote wong garap sawah. Salate sak wayah. Apa maneh kok pinuju panen salate nganti kelalen, betul? Enggak bu selawatan ki lagu lawas niki. Hasbi Rabb. Ya Allah. Nabi Repote dadi pedagang ana nggih salate digawe sing banter awake ben krungu repote dadi pedagang ana Bu salate digawe apa maneh dagangane laris durung salat kok ngakune kompake salatullah Repote dadi pejabat mikirke nasibe rakyat apa maneh wayahe pemilu irina wengi ora iso aman kok roh ya Allah petani wis dagang pejabat kiai sembrono repote dadi kiai ngono salate ora tau ngono ora prayo ngono senajan repot wong jenenge kiai rina wengi gaweane ayo ngono to ayo pegelo enak piye ibu bener ta ayo kecewa dia repote dadi ustad mikirke nasibe umat ngono Bu senajan repot wong jenenge ustad salate ora tau ngono jane pengen sae gawe ukara dhewe to hasbi rob dijalama nabi pergi wae rumah terus kesimpulan ini pun Bapak Ibu monggo kula dan sedherek kondisine ya napa mawon mbah bungah mbah susah mbah duwe dhuwit mbah gak duwe dhuwit mbah panen mbah gak panen sing kedagang mbah pati mbah rugi mbah BBM murah mbah larang pokoke wayahe salat salat setuju salate aja ditinggal terus dilakoni nganti innalillahi wa inna ilaihi raji pun muka-muka selamat Allahumma monggo donga sareng kula dherekaken Bapak Ibu maos istighfar sareng-sareng go dipimpin kali bagine nggih astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan shaliha ya Allah nyuwun saged istiqomah anggen kawula nglampahi ibadah derek ahlus sunnah wal jamaah paringono becah sareng husnul khatimah. Amin ya Allah. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وتوبة نصوحا وعملا صالحا مقبولا ومتقا من النار والعفو عن الحساب والتوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lepat kula sak rombongan yang ngapunten nggih sedayamawan nggih. Mboten ganjel teng manah mboten nggih. Matur suwun, selamat beribadah, selamat berjuang, adik-adik selamat belajar. Mugi-mugi sedaya pikantuk ridhanipun Allah. Allahumma amin. Akhiripun wallahul muwafiq ila qomit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.